Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musala al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan berkenaan dengan halaman 41, maka di antara wanita yang diprioritaskan untuk dipilih sebagai istri adalah fiha dzaka wal fitnah, wanita yang cerdas, wanita yang pandai, wa rajahatul akli, yang mengedepankan akal, wa husnul tadbir, dan pandai memilih dan mengatur. Tentang hal ini ingin kami bacakan kutipan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i rahimallahu taala, kisah Imam Ahmad. Disampaikan bahasanya, disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimallahu taala, ikhtara Ahmad ibn Hanbal awra'a ala ukhtiha wa kanat jamilatan. Adalah Imam Ahmad rahimallahu taala memilih untuk memperistri perempuan yang aurok, yang buta sebelah. Yang tentu ini menghilangkan kecantikan dibandingkan saudari perempuannya yang merupakan wanita yang cantik. Bagaimanakah ceritanya? Fasa'ala, ketika hendak menikah ada dua pilihan kakak beradik. Imam Ahmad bertanya, man aqalahuma, dari keduanya kakak beradik ini, manakah yang paling berakal, manakah yang paling mengedepankan akal dan tidak terlalu mengikuti perasaan. Maka disampaikan kepada beliau, al-awra, itu yang buta sebelah, itu yang lebih berakal. Dia tidak terlalu menuruti perasaan. Nah, laki-laki kalau berinteraksi dengan wanita yang terlalu perasa juga susah, menderita. Lebih nyaman kalau dengan wanita yang mengedepankan akal, terlihat dewasa, punya kedewasaan berpikir. Itu satu hal yang nikmat. Jadi kalau apa-apa baperan, apa-apa main perasaan, apa-apa timbangannya perasaan, emosi, susah. Maka Imam Ahmad bertanya dan memilih, manakah yang paling berakal dari keduanya. Faqil al-awra, maka disampaikan pada Imam Ahmad, yang buta sebelah itu yang lebih berakal. Faqal, akhirnya Imam Ahmad kemudian mengatakan, zawijuni iyaha, nikahkanlah aku dengan yang buta sebelah namun mengedepankan akal daripada yang cantik namun dia tipikal mengikuti perasaan, bahasa sekarang baperan, nimbangnya pakai perasa dan tidak pakai akal. Ya, kemudian kita lanjutkan halaman 43, pembahasan baru sifatu zauji salih, kriteria lelaki atau suami yang baik. Wa kadzalika, demikian juga menjadi kewajiban wali seorang perempuan untuk memilihkan bagi anak perempuannya lelaki saleh, lelaki yang memiliki agama meskipun dia adalah lelaki yang miskin. Ya, maka beliau katakan ini kewajiban wali. Maka pernikahan atau menikahnya seorang perempuan itu tanggung jawab wali. Walilah yang punya tanggung jawab untuk mencarikan. Bukan tanggung jawab ustadz, ya. Ya, bukan tanggung jawab ya, temannya. Namun tanggung jawab walul mar'ah. Ya, ustaz, teman, ya, dukung saja, membantu. Ya. Tapi yang jadi kewajiban adalah ala walil mar'ati. Kewajiban wali perempuan. Faqad qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka itu miskin, maka Allah akan mencukupi mereka dari sebagian karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, telah satu ada tiga orang, hakun alallahi wajib bagi Allah, artinya Allah berjanji terhadap dirinya sendiri, mewajibkan dirinya sendiri. Aunuhum menolong tiga orang ini. Yang pertama adalah budak mukatab, yuridul ada'a, yang ingin membayar. Budak mukatab adalah budak yang mendapatkan transaksi, namanya transaksi kitabah. Maka kitabah itu makna bahasanya menulis, ya. Tapi kalau di bab fikih tentang perbudakan ada namanya akdul kitabah, akad kitabah. Ya, akad kitabah itu seorang pemilik budak mengatakan pada budaknya, jika kamu bisa bayar sekian, kamu merdeka. Yang ini dibayar dengan model angsuran, cicilan. Maka budak mukatab yang dia perlu duit setiap tahun sekian untuk nyicil sampai bisa mencapai nominal tertentu, nanti dia merdeka. Maka Allah akan bantu dia. Allah mewajibkan dirinya untuk membantu budak ini agar bisa lunas sehingga jadi orang merdeka. Kemudian orang yang hendak menikah yang ingin menjaga kehormatan, maka Allah akan bantu. Dan orang yang berjihad di jalan Allah, ya, di sini kualitasnya hasan, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Maka boleh jadi seorang laki-laki itu fakir, akan tapi dia adalah orang yang baik agamanya. Ya, waqad yakunu ghaniyan, boleh jadi ada lelaki yang kaya dan mapan namun tidak memiliki agama. Dan satu hal yang wajib disadari oleh para wanita dan para wali, bahasanya pernikahan itu bagikan perbudakan. Maka hendaknya seorang wali itu melihat di manakah dia letakkan anak perempuannya. Waliman, dan kepada siapakah dia dalam tanda kutip dia perbudakkan anak gadisnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan dalam pernikahan seorang lelaki yang fakir yang baik agamanya. Tatkala Fatimah binti Qais radhiyallahu anha datang kepada Nabi dan mengabarkan kalau dia telah dilamar oleh dua laki-laki, Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Keduanya telah melamar Fatimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun Muawiyah, maka dia adalah orang yang taribun, seorang yang miskin, tidak ada hartanya. Sedangkan Abu Jaham adalah seorang yang suka memukul perempuan. Akan tetapi nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Faqalat biyadiha hakadha. Maka Fatimah, qalat di sini artinya fa'alat, berbuat, bertindak dengan tangannya demikian, ngibaskan tangan sambil mengatakan, Usamah, Usamah. Kesan tidak suka. Namun ini berbeda dengan kasus ini Thabit bin Qais, kemudian ini berbeda dengan kasus Mughis dengan Barirah. Kalau perkataan Nabi kepada Barirah ketika ditanya oleh Barirah, wahai Nabi, ini perintah atau saran? Nabi bilang saran. Kalau sama Fatimah binti Qais, maka ini perintah, bukan saran. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon perkataan merespon perkataan Fatimah yang mengatakan Usama. Maka Nabi respon dengan mengatakan, ta'atullahi wa ta'atu rasulihi khairun laki. Taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang lebih baik bagimu. Kata Fatimah, akhirnya aku menikah dengan Usamah, fartabattu, dan aku merasa senang, aku merasa bahagia. Penjelasan An-Nawawi rahimahullah ta'ala, adapun isyarat disertinya saran. Saran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk nikah dengan Usamah. Maka kenapa Nabi merekomendasikan Usamah? Karena Nabi mengetahui Usamah adalah seorang yang baik agamanya, wa fadlihi, seorang yang memiliki karakter-karakter yang unggul dan mulia, wa husni tara'iqihi, dia punya tara'iq, kebiasaan-kebiasaan, jama dari tariqah, jalan-jalan itu artinya kebiasaan. Kebiasaan yang bagus. Dan mulianya kepribadiannya. Maka Nabi nasihati Fatimah supaya menikah dengan Usamah. Fatimah tidak suka dengan Usamah karena Usamah ini bekas budak atau anak bekas budak. Ditambah Usamah ini hitam banget, aswad jiddan, kata An-Nawawi. Sedangkan Fatimah binti Qais, wanita yang cantik, wanita yang kulitnya cerah, ini malah Nabi minta untuk nikah dengan lelaki yang hitam legam. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang di depan Fatimah al-hatha motivasi untuk menikah dengan Usamah. Lima alima, karena Nabi mengetahui maslahat Fatimah adalah dengan menikah dengan Usamah, wa kana kadzalik. Dan adalah yang terjadi demikian. Dan sekufu dalam Islam itu di atas asas pondasi agama, bukan pondasi harta dan kedudukan. Diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahasanya Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah ibn Abdusyams, ini seorang Quraisy tentunya. Abdusyams itu tentu ini punya titik temu dengan orang ini punya titik temu secara nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdimanaf. Abdimanaf itu punya sejumlah anak laki-laki, punya anak empat anak laki-laki. Ada Hashim, ada Abdusyams. Wakana miman syahida Badran, dan Abu Hudzaifah ini di antara sahabat yang ikut perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hudzaifah bin Utbah ini tabanna, mengadopsi, mengangkat anak namanya Salim. Dan Salim dia nikahkan dengan binta akhihi, anak saudaranya, anak perempuan saudaranya, berarti sepupunya Abu Hudzaifah, yaitu Hindan binti Al-Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah ibn Abdisyam. Wahua, padahal Salim ini bekas budak salah satu perempuan Ansar. Ya, ada catatan yang penting kita baca di catatan 1. Ini tentang pernikahan Fatimah binti Qais dengan Usamah. Maka beliau sampaikan, "Wasahabatu kulluhum udulun." Semua para sahabat Nabi adalah orang yang baik agamanya, dzu fadlin, orang yang punya karakter-karakter yang mulia, wa dinin, dan agama dan takwa yang bagus. Hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pilihkan untuk Fatimah binti Qais afdalat thalatha, yang terbaik dari tiga laki-laki yang ada. Antara Abu Jaham, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan Usamah bin Zaid. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala punya judul bab untuk hadis ini. Untuk hadis di atas yang tadi kita baca, dikasih judul bab, bab sekufu dalam agama. Walaysa adalla ala ma dzakarna, dan tidak ada yang lebih menunjukkan apa yang telah kami sampaikan bahasanya sekufu itu masalah agama dibandingkan hadis berikut ini. Dari Salih bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seorang yang lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tanyakan, "Apa pendapat kalian fi hadza tentang orang ini?" Para sahabat mengatakan, "Hariun, dia layak jika dia melamar untuk diterima lamarannya dan dinikahkan. Jika dia ngasih syafaat, diterima syafaatnya. Seandainya jika dia berbicara, maka didengarkan." Kemudian Nabi diam, lantas lewatlah seseorang yang lain yang merupakan seorang muslim yang fakir. Nabi kemudian bertanya, "Apa pendapat kalian tentang orang ini?" Mereka mengatakan, "Dia layak jika melamar, tidak dinikahkan." Artinya tidak diterima lamarannya. "Jika memberikan syafaat, tidak diterima syafaatnya. Dan jika berkata, tidak didengar." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hada khairun min milil ardi misla hada." Orang kedua ini lebih baik daripada orang pertama sepenuh bumi. Maka hendaklah ulul albab, orang-orang yang berakal pikiran, memiliki akal pikiran, min awliya'il umur. Awliya'il umur di sini artinya wali seorang perempuan, wali seorang wali seseorang. Maka adalah para wali yang memiliki akal pikiran mengambil pelajaran. Alladzina, orang-orang yang dalam tanda kutip memperbudakkan anak perempuannya dan saudari perempuannya dengan seorang laki-laki yang tidak pernah bersujud kepada Allah meskipun sekali. Kepada laki-laki yang tidak menunaikan hak Allah tentang hartanya, tidak bayar zakat ini. Wa indaman la yuhsinu 'ashratahunna bil ma'ruf, dan pada laki-laki yang tidak bisa mempergaulinya dengan baik. Waliyakun da'bu atau da'abu ha'ula'i, maka adalah yang menjadi kebiasaan mereka-mereka para wali as-su'ala, bertanya tentang kualitas agama dan kesalehan, bukan kekayaan, harta dan pangkat atau kedudukan. Imam Ahmad rahimallahu ta'ala ditanya tentang rajulun wari'un fakirun, ada seorang yang wara' miskin melamar ila rajulin, pada seseorang ibnatahu, anak gadisnya, dan seorang yang berharta namun tidak wara', tidak punya kehati-hatian dalam agama. Ayuhuma ahabu ilaika ayuzawijahu, manakah yang lebih anda sukai untuk dinikahkan? Jawaban Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, yuzawiju al-fakir al-wari'a, nikahkanlah dengan yang miskin namun baik agamanya, itu lebih baik laha bagi si perempuan dan lebih aku sukai. Dan beliau mengatakan, ini kalimat yang patut untuk dijamkan, la yu'dalu bisalahi syai'un, ya, kesalehan itu tidak sebanding dengan apapun. Kesalehan yang betul-betul kesalehan, bukan cuma kesalehan kayaknya. Maka itu tidak sebanding dengan apapun. Ya, berkenaan dengan menikahkan, mengutamakan yang baik agamanya, yang tentu betul-betul baik agamanya, ya, meskipun punya kekurangan dari sisi ekonomi. Saya ingin bacakan dari Ihya Ulumuddin tentang di antara kriteria yang perlu di kemudian diutamakan dari seorang perempuan adalah dikatakan antakuna khafifatan mahri, ini ringan maharnya. Maka di Ihya Ulumuddin ada kutipan waqad tazawwaja ba'du ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nawatin min dahabin. Salah satu sahabat Nabi ada yang menikah dengan mahar satu potongan kecil dari emas qimatuha yang harganya cuma khamsatu dirhamah. Cuma 5 dirham. Wazawaja Sa'id ibn Musayyib ibnatahu min Abi Hurairata. Sa'id bin Musayyib menikahkan dan dia tabi'in menikahkan anak gadisnya dinikahkan dengan sahabat Nabi Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ala dirhamaini dengan mahar cuma 2 dirham. Tsumma hamalaha huwa ilaihi, kemudian Sa'id bin Musayyib ini membawa anak gadisnya ilaihi untuk menemui suaminya lailan din malam hari, kemudian Sa'id memintanya untuk masuk huwa minal bab dan si bapak Sa'id cuma ada di depan pintu. Tsumma sarafa, kemudian Sa'idnya pergi. Sumaja'aha ba'da sab'ati ayamin, baru kemudian ditengok lagi putrinya setelah 7 hari. Fasallama 'alaiha, lantas Sa'id bin Musayyib mengucapkan salam kepada anak perempuannya. Dan Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan sebagaimana makruh memahalkan mahar dari pihak perempuan, faikahu as-su'al an maliha min jihati rajul. Maka makruh juga seorang laki-laki bertanya tentang harta apa yang dimiliki oleh si perempuan. Wala yambari ayang kiha tam'an fil mali. Dan sepatutnya tidaklah sepatutnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena tamak dan menginginkan hartanya. Ada perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Idza tazawwaja wa qala ayu syai'in lil mar'ati." Jika ada seorang laki-laki hendak menikah. Wa qal, dan ketika hendak menikah dia bertanya, "Ayu syai'in lil mar'ati?" Perempuan ini milik apa? Perempuan ini punya apa? Maka nasihat Sufyan Ats-Tsauri kepada para perempuan, fa'lam annahu lussun. Maka ketahuilah bahasanya lelaki ini hakikatnya adalah pencuri. Kemudian kita lanjutkan kembali ke buku. Wala tuzawwaju as-saghiratu min asy-syekhil kabir. Dan gadis kecil, gadis belia, jangan dinikahkan dengan lelaki yang sudah sangat tua renta. Ya, kalau cuma tua saja berarti tidak apa-apa ya. Ya, yang beliau katakan tua yang tua renta, Syekhul Kabir. Ya, lebih dari sekedar syekh, lebih dari tua, namun tua renta. Wakadzalika demikian juga ala walil mar'ati, menjadi kewajiban seorang wali perempuan adalah dia nikahkan ya, anak gadisnya man yunasibu hasinan, dengan laki-laki yang cocok dengan anak perempuannya dalam sisi usia. Maka jangan menikahkan gadis belia dengan syekhon kabiran, seorang lelaki tua renta. Dari Buraidah ibn Husayyib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Abu Bakar dan Umar itu pernah melamar Fatimah. Respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap lamaran Abu Bakar dan Umar adalah innaha saghira. Alasan penolakannya dengan mengatakan ya, bahasanya Fatimah itu terlalu belia. Artinya selisih umurnya terlalu jauh. Fakhotobaha lantas dilamar oleh Ali, dan Nabi nikahkan Fatimah minhu dengan Ali. Akhrajahu An-Nasa'i bisanadin hasanin. Dilihatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Dan Nasa'i memberi judul bab untuk hadis ini di Sunan As-Surra. Ini dengan judul bab Tazawujul mar'ati mislaha fisinni. Seorang wanita dinikahkan dengan lelaki yang semisal dengan dia fisinni dalam umur dan usia. Kemudian bolehkah seorang perempuan dinikahkan dengan lelaki yang jelek rupanya? Padahal si perempuan adalah seorang perempuan yang cantik. Wa kadzalika, demikian juga menjadi kewajiban wali perempuan untuk tidak menikahkan anak perempuannya man dengan laki-laki yang anak perempuannya tidak ridha dengan bentuknya. Bentuk si laki-laki ini nyepeti. Ya, maka jangan dipaksakan untuk dinikahkan. Wasuratahu, dan wajahnya. Dan wajahnya. Lasiyama, lebih-lebih lagi. Ini cuma sekedar tidak ridho. Tidak ridho berarti tidak cocok. Tidak cocok mukanya. Tidak cocok sakelnya. Bentuk fisiknya. Ini boleh jadi. Ini mungkin keluhannya pendek. Boleh jadi keluhannya hitam legam, boleh jadi keluhannya yang lainnya. Ini syakal. Kalau surah berkenaan dengan wajah. Lasiyama, lebih-lebih lagi jika bukan hanya tidak cocok, namun ternyata wajahnya itu qabihan munafirah. Jelek, bikin tidak suka. Fa'innaha in ujiburat ala dhalik, karena perempuan jika dipaksakan untuk nikah dengan lelaki semacam ini yang tidak dia cocoki, la'allaha tuftan, maka boleh jadi dia akan terfitnah, yaitu rusak. Ini rusak dalam pengertian ya, dia tidak bisa menjalankan kewajiban agama dengan semestinya. Diatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan salah satu kalian wali bersengaja dengan anak perempuannya dinikahkan dengan lelaki yang jelek mukanya. Ingatlah, kata Ali, sesungguhnya wanita menyukai perempuan yang ganteng sebagaimana kalian laki-laki menyukai wanita yang cantik. Maka manusiawi. Manusiawi. Perempuan juga lelaki. Perempuan kalau bisa milih, yang milih yang ganteng sebagaimana laki-laki carinya cari yang cantik. Ya, asar ini adalah asar riwayat yang dhaif. Wa syahid min hada. Dan jadi pendalilan dari hal ini adalah anal mar'ata, bahasanya seorang perempuan pun tata khayar pilih-pilih minasifatil hasanah li rajul, ya, kemudian hal-hal yang bagus yang ada pada laki-laki yang membuat dia semangat untuk nikah dengan lelaki tersebut. Ma sebagaimana yatakhayyaru minha ar-rajulu, sebagaimana seorang laki-laki pilih-pilih minasifatil hasanah, hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang menarik pada perempuan. Maka tidak boleh memaksa perempuan untuk menikah man dengan laki-laki yang tidak dia sukai, atau dengan laki-laki yang punya ada sangkaan kuat nikah dengannya menjadi sebab rusaknya agama si perempuan. Sebagaimana perkataan Ibnu Jauzi di kitabnya Ahkamun Nisa, buku khusus beliau tentang tentang fikih perempuan, beliau mengatakan ustuhibba liman arada taswija ibnatihi, dianjurkan bagi orang yang ingin menikahkan anak perempuannya, ayang durlaha, hendaklah dia lihat bagi, dia carikan laha untuk anak gadisnya syaban, lelaki yang masih muda, mustahsana surati, yang ganteng wajahnya. Ya minimal ya rata-rata lah, atau kalau bisa ya di atas rata-rata, minimal dikit. Ya, jangan yang di bawah rata-rata. Li'annal mar'ata, kata Ibnu Jauzi, li'annal mar'ata tuhibbu ma yuhibbu rajulu, karena perempuan itu menyukai lelaki yang ganteng sebagaimana laki-laki menyukai wanita yang cantik. Wa kadzalika, demikian juga janganlah dinikahkan man, ya, laki-laki yang ada sangkaan kalau dia tidak akan bisa menunaikan hak menafkahi istri. Dalilnya hadis Fatimah binti Qais ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jangan nikah dengan Muawiyah, dia laki miskin yang tidak punya harta. Demikian juga jangan dinikahkan dengan man, laki-laki yang ada sangkaan kuat kalau dia tidak bisa yuhsin dengan baik usrataha, mempergauli istrinya. Dia terkenal kasar. Terkenal kasar, enteng tangan untuk mukul dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Qais, jangan pula nikah sama Abu Jahm, karena dia adalah seorang yang suka memukul perempuan. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar radhiallahu anha, beliau mengatakan, ini nasihat bagi para para perempuan, demikian juga para wali, inna hadin nikaha riqqun, hakikat pernikahan bagi perempuan itu perbudakan, dalam tanda kutip, sulit lepas. Kalau sudah masuk, sulit lepas, normalnya sulit lepas. Falyangdur ahadukum ingda man yurakku karimatuhu, maka hendaklah para wali itu melihat, para wali melihat ingdaman kepada lelaki seperti apa dia perbudak. Nih karimatuhu, nih buah hatinya. Nih wanita yang mulia dalam pandangannya itu nih anak gadisnya yang tercinta dan tersayang. Kenapa pakai kata-kata diriwayatkan? Karena asar ini dikeluarkan oleh Muhammad bin Ali ibn As-Sa'ir bisanadin da'if, dengan sanad da'if. Kemudian poin selanjutnya yang disampaikan oleh penulis, seorang wali menawarkan anak perempuannya atau saudara perempuannya kepada lelaki saleh, dan seorang perempuan menawarkan dirinya kepada lelaki saleh. Maka lelaki saleh itu permata yang berharga, apalagi di zaman yang semakin rusak penghuninya. Maka yang betul-betul, maka yang dimaksudkan tentu yang betul-betul saleh. Itu semakin jarang dan sulit untuk ditemukan. La yudayyuha, permata yang sangat berharga ini tidak akan ditelantarkan kecuali orang yang menyibukkan diri dengan dunianya sehingga an lupa dengan akhiratnya. Tapi mengutamakan ajilatahu, kenikmatan yang segera yaitu dunia, dibandingkan ajilatihi, kenikmatan yang tertunda itu akhirat. Oleh karena itu adalah salafus salih ridwanullah alaihim adalah manusia yang sangat semangat untuk menikahkan anak perempuannya dan saudarinya wa man tahta wisayatihim, dan perempuan yang di bawah wasiatnya. Ya, perempuan di bawah wasiatnya itu misalnya berarti ini dia anak yatim, berarti perempuan ini anak yatim ketika bapaknya meninggal dunia. Anak perempuan ini masih kecil, kemudian dia dalam tanda kutip dia titipkan kepada seseorang. Tolong urusi anakku. Maka dia menjadi wasi. Orang yang mendapatkan mandat dan wasiat. Maka orang yang dapat, maka dia adalah seorang yang menjalankan wasiat, manakala memberikan perhatian yang baik terhadap anaknya, anak lelaki yang anak dari si bapak yang berwasiat tadi. Nah, maka di antara menjalankan wasiat yang baik adalah ini, menikahkannya kalau memang sudah waktunya. Dalam pengertian bukan menjadi walinya, karena tentu bisa jadi bukan wali, namun adalah memilihkan yang terbaik. Liman dinikahkan dengan lelaki, ya tawassamuna, sama dengan firasat, yang mereka para wali ini punya firasat, lelaki ini adalah diyanah. Ini adalah lelaki yang baik agamanya, as-salah, dan lelaki yang saleh. Balkan ar-rajul fihim, fihimnya kembali ke salafus saleh. Bahkan seorang di masa salafus saleh, jika dia melihat min akhihi, pada saudaranya, kesalehan dan agama yang bagus, maka dia akan lamar, dia akan lamar ibnatahu, anak perempuannya, ilaihi, untuk kepada si laki-laki itu, atau akan dia lamar laki-laki itu ibnatahu untuk anak perempuannya. Balrubama, bahkan boleh jadi perempuan itu lebih semangat untuk hal tersebut dibandingkan walinya. Walaysa adalla ala dhalik, dan tidak ada yang lebih menunjukkan hal tersebut dibandingkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahasanya Umar bin Khattab lam ahina pada saat ta'ayyamat menjanda. Pada saat Hafsah binti Umar menjanda, ditinggal mati oleh suaminya namanya Khunais ibn Hudzafa As-Sahmi. Dan Khunais, suami pertama Hafsah ini adalah di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat di Madinah. Maka begitu Hafsah menjanda, maka Umar bin Khattab mengatakan, aku mendatangi Utsman bin Affan, kemudian fa'aradtu alaihi Hafsah, aku tawarkan Hafsah badannya. Maka jawaban Utsman, sa'angdur fi amri, saya timbang-timbang dulu. Falabisat layali, berlalulah sejumlah hari, kemudian Utsman berjumpa denganku, faqal, lantas Utsman mengatakan, qad badali alla atazawwaja yaumi hadha, telah nampak bagiku, setelah berpikir, menimbang dan merenung, saya berkesimpulan tidak akan menikah hari-hari ini. Kemudian Umar mengatakan, maka aku berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq dan ku katakan, jika engkau mau kunikahkan engkau dengan putriku Hafsah binti Umar. Maka Abu Bakar cuma diam, lam yarji ilayya syai'an, tidak memberikan respon syai'an apapun ilayya kepadaku. Fakuntu maka adalah aku kata Umar aujada alaihi lebih marah wajada ala wajada kalau disambung dengan ala artinya marah. Ini. Wajada kalau sambungannya ala itu artinya marah. Maka wajada jangan selalu diterjemahkan dengan menemukan dan mendapatkan. Ya. Maka salah satu makna wajada marah. Jika sambungnya dengan ala. Wa kuntu aujada alaihi min ala Utsmana. Aku lebih marah kepada Abu Bakar daripada marahku kepada Utsman. Artinya sebenarnya Umar juga marah sama Utsman. Ya kan? Cuma lebih marah sama Abu Bakar dibandingkan lebih marah sama Umar. Sudah tak tawari anakku enggak mau, marah Umar. Ini kepada Utsman. Namun Utsman bla-blaan ngomong, saya belum hari-hari ini saya belum minat untuk nikah kesimpulannya. Abu Bakar cuma diem saja. Ditawari Hafsah cuma diem saja. Iya, tidak bilang iya, tidak bilang tidak. Ini kan membingungkan ini. Maunya apa ini? Kok cuma diem saja? Iya, tidak, tidak juga tidak. Falabisat lalayali maka berlelah sejumlah malam. Ya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamar Hafsah. Lalu aku nikahkan Hafsah iyaha dengan Rasul. Intah sekian hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasa'i. Dan nanti kemudian setelah dilamar dan dinikahi, kemudian Abu Bakar baru ngasih klarifikasi kepada Umar. Engkau marah ya kemarin denganku. Iya betul. Kemudian dikasih penjelasan. Bahasanya ya tidak ada yang menghalangi kata Abu Bakar untuk menerima tawaranmu kecuali aku mengetahui dan mendengar kalau Nabi nyebut-nyebut Hafsah. Seandainya Nabi tidak jadi nikahi Hafsah maka aku terima tawaranmu. Waqad bawa balahu Al-Bukhari, hadis ini diberi judul bab oleh Al-Bukhari, bab ya, orang tua atau seorang itu menawarkan anak perempuannya atau saudara perempuannya, ingat tidak kepada sembarang laki-laki, non ala ahlil khair, pada laki yang baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan fihi isi hadis ini, seorang menawarkan anak perempuannya atau yang lainnya min mauliyatihi, yaitu perempuan yang dibah kepaliannya, alaman kepada laki-laki yang dia yakini dia laki yang baik, laki yang saleh. Lima fihi, karena tindakan ini mengandung manfaat yang manfaatnya kembali kepada wanita yang ditawarkan. Dan kata Ibnu Hajar wa anul istihya'a fi dhalik, tidak perlu rasa malu dalam masalah ini. Wafihi, dan isi hadis ini, tidaklah mengapa menawarkan anak perempuan alih kepada seorang laki-laki yang saleh, walau kana mutazawija, meskipun dia berposisi punya istri. Karena Abu Bakar ketika itu kana mutazawija, telah beristri. Dalil yang lain, waqad taqaddam hadis Sahal ibn Sa'ad. Ya, hadis Sahal ibn Sa'ad telah lewat tentang perempuan yang datang menemui Nabi menghibahkan dirinya kepada Nabi. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan datang menemui Nabi, Nabi menawarkan kepada Nabi nafsu dirinya. Qalat, perempuan tersebut mengatakan wahai Rasulullah, apakah engkau berhajat nikah denganku? Maka mendengar hal ini, anak perempuan Anas merespon betapa sedikit rasa malunya, betapa jelek dirinya dan betapa jelek dirinya. Maka Anas menegur anak perempuannya dengan mengatakan hiya khairun minki. Ini perempuan tersebut lebih baik daripada dirimu. Ya, dia ingin dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tawarkan alaihi kepada Nabi nafsahu, nafsaha dirinya. Waqad bawa balau Al-Bukhari, Bukhari memberikan judul bab untuk hadis ini, bab seorang perempuan menawarkan dirinya, ingat tidak kepada semua orang. Tidak semua laki-laki, namun ala rajuli salih, pada lelaki yang salih. Tidak ada penegasan hukum ya, di paparan yang disampaikan oleh penulis. Tidak ada penegasan ya, dan kutipan-kutipan yang tadi dibaca, tidak ada penegasan hukum. Hukumnya apa? Ardu rajul ibnatahu wa ukhtahu, tidak dijelaskan ya. Tidak disampaikan secara lugas apa hukumnya. Ya, jawabannya hukumnya adalah ya juzu, hukumnya boleh. Ya, bukan sebuah keharusan, namun sekedar boleh saja. Ya, kemudian kita lanjutkan sedikit di bab setelahnya. Mahar, kewalian, akad, saksi, wa isyhar, dan pengumuman pernikah. Penyebarluasan berita pernikah. Maka ada beberapa poin yang tidak dibahas. Yang pertama, mahar. Tidak berlebihan fil muhur dalam mahar dan mempermudah pernikahan. Summa liya'lam waliyu zaujah. Maka adalah wali seorang perempuan itu menyadari bahasanya jika dia telah memilihkan untuk anak gadisnya orang yang dia yakini agamanya dan akhlaknya, maka dia telah menunaikan ma'alihi min wajibin. Kewajiban jadi tanggung jawabnya terhadap perempuan yang ada di bawah kewaliannya dalam masalah ini. Faliwasin ilaiha, maka adalah dia berbuat baik kepada anak perempuannya setelah itu, bitaisir, dengan memudahkan pernikahan anak gadisnya dengan tidak berlebihan dalam masalah mahar. Fa'ina min barokatil mar'ati, karena diantara tanda berkahnya seorang perempuan adalah ringannya maharnya. Dan Nabi SAW mengingkari alaman orang yang berlebihan dalam masalah mahar. Bima dengan pengingkaran yaktadi, yang bermakna dibencinya hal itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, aku hendak menikahi seorang perempuan Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal nadarta ilaiha? Apakah engkau telah melihat calonmu? Fa'inna fi uyunil ansari syai'a, karena ada sesuatu pada mata wanita ansar, atau wanita, mata orang ansar, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Ya, tentang apa yang dimaksud dengan ada sesuatu pada wanita, mata wanita ansar. Maka ada yang menjelaskan sesuatu tersebut maknanya adalah sirarun, matanya kecil. ini cenderung sipit. Kemudian ada yang menjelaskan kana fi ayunihinna umsyun. Ini wanita mata wanita Ansar itu itu banyak yang mengalami umsun. Ya, umsun maknanya lemah pandangan karena aliran air mata yang ma'asalani damihi fi aktsaril awqat, plus bukan karena pandangannya lemah plus sering keluar air mata dalam banyak keadaan. Maka ada dua penjelasan tentang makna syai' di matanya wanita Ansar, atau ada penjelasan yang lain, ada tiga berarti. Kalau dikutip di Ihya Ulumuddin ada dua, yang pertama matanya kecil, kemudian yang kedua matanya itu kurang jelas penglihatannya. Kemudian ada penjelasan yang ketiga mengatakan bulu matanya itu biru. Boleh jadi ada lelaki yang tidak suka dengan hal itu. Dia mau cari yang bulu matanya hitam, tidak mau kalau biru. Maka dilihat dulu cocok enggak. Bulu mata seperti itu, bulu mata seperti itu cocok tidak? Maka perlu dilihat. Qal qad nadartu ilaiha, aku telah memandangnya, telah melihatnya. Maka Nabi mengatakan alakam tazawat staha, dengan mahar berapa engkau nikahi calonmu? Maka orang tersebut mengatakan 4 uqiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang ini dengan mengatakan ala arba'i awaqin, 4 uqiyah. Seakan-akan engkau mau memahat perak min urdi hadal jabali, di gunung ini. Ma'ing dana manu'tika, kami tidak memiliki ini perak yang bisa kami berikan padamu. Walakin asa ana ba'asa ka fi ba'sin, akan tapi boleh jadi akan saya kirimkan dirimu fi ba'sin, dalam satu peperangan. Tusibu minhu, yang engkau bisa mendapatkan ghanimah minhu dari peperangan tersebut. Qal fa ba'sa ba'san ila bani Abbasin. Atau ba'san terkadang biasanya artinya perang, rombongan kiriman perang, namun mungkin di sini yang lebih tepat tidak demikian, ini riwayat Muslim. Atau walakin asa anna ba'asaka fi ba'sin, boleh jadi akan aku utus engkau dalam satu pengutusan yang engkau bisa mendapatkan bantuan mahar minhu darinya. Qal fa ba'asa ba'san ila bani Abbasin, maka Nabi mengutusan ke Bani Abbas. Ba'asa dalika rajula fihim, dan Nabi utus orang tersebut di tengah-tengah rombongan itu. An-Nawawi mengatakan seakan-akan engkau memahat perak dari sisi gunung ini. Makna perkataan ini karahatu iktsaril mahri, ya, tidak disukainya memperberat mahar binisbah ilaha li zauji, menimbang keadaan calon suami. Kultu, kata penulis, karena dalam hal tersebut mahar yang besar itu menyusahkan zaidah yang lebih alaihi atas seorang, atas si calon suami Wa inam yangkahu almaru, pada seorang laki-laki itu nikah untuk menenangkan dirinya, untuk melembutkan tabiatnya, bukan untuk memikul utang. Wa yushaku alih, dan dipersulit dengan masarif, dengan pengeluaran. Hatta la taibasa tuba'uhu, sehingga tidaklah kering karakternya. Seandainya mahar yang besar itu adalah kemuliaan, tentu ini telah dipahami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi memotivasinya. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah kalian beratkan mahar perempuan. Seandainya itu adalah makromatan kemuliaan di dunia atau takwa di sisi Allah, niscaya yang paling berhak dengan mahar yang besar adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar untuk perempuan dari istrinya, tidak pula diberi mahar satupun dari anak gadis Nabi lebih dari 12 uqiyah. Maka kemudian kuntu waqad taqaddam, dan telah lewat hadis Sal ibn Sa'ad As-Sa'idi, senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan seorang laki-laki dengan perempuan yang datang menghibahkan dirinya kepada Nabi, ya, dengan Al-Qur'an yang dia hafal, yaitu dia ajarkan perempuan tersebut, diajarkan Al-Qur'an perempuan itu. Kemudian taqul mukhalati fil asas wal wa mubalagha fihi. Tidak kemudian mahal dan memberatkan fil asas untuk perabot rumah tangga dan berlebihan berkenaan dengan perabot atau isi rumah. Wa kadzalika, demikian juga hendaklah seorang wali perempuan tidaklah membebani suami fitasis saknahi, dengan melengkapi perabot rumah tempat tinggal dia dengan afhamil mafrushat wa aghlaha, dengan perabotan-perabotan yang wah dan yang paling mahal. Wa kadzalika, demikian juga hendaknya suami tidaklah berlebihan dalam masalah itu, meskipun dia adalah seorang yang memiliki harta dan kekayaan. Ya, jangan pula berlebihan sehingga keluar sampai batas boros dan berlebih-lebihan. Menimbang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silakan makan dan minum, jangan boros. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang-orang yang boros dan berlebihan. Dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, silakan makan dan minum dan bersedekah dan pakailah pakaian selama hal tersebut tidak bercampur dengan boros dan kesombongan. Al-israf boros adalah berlebih-lebihan padahal tidak dibutuhkan atau tidak dalam ketaatan alias kemaksiatan. Dan larangan yang terdapat dalam ayat dan hadis mutaradun, bersifat umum dalam semua perkara, termasuk dimniha, dia terkhulu dimnuhat secara tidak langsung, termasuk ta'thithul bait, pengisian perabot rumah tangga. Wa inam yusta'anu bil asas, namun asas perabotan wal bina dan rumah itu adalah alat bantuan untuk beribadah dan diyanah beragama. Maka jika ada pada keduanya rumah dan isi rumah itu sudah cukup, wajib al-imtina, maka wajib mencukupkan diri sehingga tidak berlebihan. Ila anizya, ada tidak perlu tambah lagi kecuali jika ada maslahat yang lebih besar. Dan dalam hadis dan perkataan salaf terdapat hal yang menunjukkan hal ini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku dalam keadaan aku melumuri lumpur pada tembok rumahku. Ya, dan yang melakukan kegiatan ini aku dan ibuku, melumuri lumpur di sini ya, di zaman kita namanya di apa? Ya, di lepo atau semacam itu. Mahadha ya Abdullah, apa-apaan ini wahai Abdullah? Maka aku katakan wahai Rasulullah, syai'un uslihuhu. Ini sedikit usaha untuk memperbagus tembok. Maka Nabi mengatakan al-amru asra' laka min dzak. Sesungguhnya masalahnya itu lebih cepat bagimu daripada hal itu. Dari Qais ibn Abi Hazim, beliau mengatakan Anawata Khabar ibn Arba wa yabni ha'itan lahu. Pasien sahabat Nabi Khubat ibn Arath datang pada saat Qais bin Hazim sedang membangun tembok. Maka Khubat ibn Arath mengatakan sehingga seorang Muslim mendapatkan pahala dalam semua pembelanjaan harta kecuali yang dia jadikan fi hadha turab, yang dia jadikan kecuali pengeluaran untuk tanah ini, yaitu bangunan. Maka semuanya berpahala kecuali duit untuk bangun, untuk pembangunan rumah. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan aku masuk di rumah istri Nabi SAW di masa khilafah Utsman ibn Affan, dan aku bisa meraih dan memegang atapnya dengan tanganku. Ini, maka beliau masuk, berdiri, kemudian tangan dijulurkan ke atas, maka ujung jari sudah megang, atap rumah istri Nabi. Hal tersebut karena pendeknya rumah istri Nabi dan tidak tinggi. Kata Dawud ibn Qais, aku melihat kamar-kamar, yaitu rumah-rumah Ummahatul Mukminin itu dari tiangnya dari jari din nakhli, pelepah kurma. Murusyah, kemudian ditutupi min kharijin, sisi luarnya bimasuhi syari, dengan kulit yang masuh. Wa adhunu ardal bait, dan aku kira bahasanya lebar rumah dari pintu min babil hujrati ila babil bait, dari pintu kamar ke pintu ruang tidur kurang lebih cuma 6 hasta. Dan aku kira-kirakan ruangan di dalam, ruangan tidur di dalam kurang lebih cuma 10 hasta. Wa adunu samkaha baina saman wa sab'a, dan aku menyangka samaknya antara 8 ataukah 7 atau semacam itu, dan aku berhenti di pintunya, pintu rumah ibunda Aisyah, ternyata dia pintunya menghadap ke arah barat. Hanya demikian walasakan, dan tidak diragukan padanya terdapat dalil yang sangat gamblang dianjurkan tidak berlebihan dalam bangunan dan perabot. Akan tapi kadzalika, demikian juga kalimat-kalimat ini bukanlah ajakan untuk pelit dan pelit. Maka jika seorang suami mampu untuk mengisi perabot rumah dan berikan kelapangan, maka tidak mengapa dengan hal tersebut. Catatan kaki menimbang hadis. 4 hal bagian dari kebahagiaan di dunia, diantaranya adalah rumah yang luas. Walakin akan tetapi tanpa berlebihan dan boros. Dan dalam seorang perempuan, boleh bagi perempuan tinggal dalam rumah yang ditempati oleh normalnya wanita semisal dia. Maka hak istri berkenaan dengan rumah dan tempat tinggal adalah mengikuti standar rumah tempat tinggal orang, seorang perempuan dengan status sosial seperti itu. Wa kadzalika, demikian juga diberi perabot rumah seorang istri di dalam batasan perabot rumah wanita-wanita semisal dia. Maka demikian juga hak berkenaan dengan perabot adalah perabot standar untuk perempuan dengan status sosial seperti dia. Bisyarat dengan syarat tidak adami idzali zauji aw syaqqi alaihi, tanpa memberatkan suami. Tentang masuhi sa'ar, sa'ar artinya kulit hewan, masuh artinya kain. Wa'adhun samkaha, samkaha artinya tingginya. Samkul bina ala wartafa'a autola, bisa tinggi, bisa panjangnya. Tadi tingginya sudah ya, mungkin panjangnya. Ini karena ada penjelasan yang lebih detail. Asamku saqfun, maknanya atap. Al-qamah min kulli syai', ini atap. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Berdoa alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.